seperti ini tak menyangka bila akhirnya kau tinggalkanku tak tertahan luka ini. Tanpa ada kata kau meninggalkanku, menyisakan kau luka di hatiku. Betapa sakitnya relung hatiku merasakan hilangnya cintamu. Malam ini tak seperti malam kemarin. Bersamaku malam ini tak seindah malam kemarin. Jiwa ini tak menduga bila ku harus kehilanganmu. Tak tertahan luka ini, kuasa untuk menahan pedihnya hatiku. Tanpa ada kata kau meninggalkanku, menyisakan luka di hatiku. Betapa sakitnya relung batinku seperti malam kemarin saat kau peluk aku. Malam ini tak seperti malam kemarin saat kau bersamaku. Malam ini tak seindah malam kemarin. Bersamaku malam ini tak seindah.